Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja. Kenalan lewatlah sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Kejutan pesona diri pertamaku jabat jemari tanganmu. Biasa saja masa pertalian terjalin sudah, ada yang menarik bayang-bayang. Sing for them ladies, come on. Kini terasa sungguh.